Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyra ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan dan taufiknya serta pertolongan serta kemudahan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang tentunya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur tidaklah mudah dan tidaklah gampang, karena pada kenyataannya, pada realitanya, Allah Ta'ala telah menyebutkan sebagaimana dalam surah Saba, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mereka pandai bersyukur. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala menyatakan, wa qalilum ma tashkurun, sedikit apa yang kalian bersyukur. Dan ternyata sebagaimana yang telah kita ketahui, semboyan iblis laknatullah alaih yang memang senantiasa mencegat jalannya kebaikan manusia untuk dihalang-halangi, digagalkan. Targetnya sebagaimana yang dia katakan, sebagaimana Allah Ta'ala nukilkan, firmankan dalam surah Al-A'raf, ucapan iblis laknatullah, wa la tajidu aksharahum syakirin, hingga engkau tidak mendapati mayoritasnya manusia bersyukur. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, kata syukur, kata yang sering disampaikan di khutbah, di ceramah, di tausiah, di pidato, sering pula kita dengar. Namun ternyata realisasinya, perwujudannya, sekali lagi, tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Untuk itulah, di antara usaha kita adalah memohon kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, berpesan kepada sahabatnya yang Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan langsung kepada sahabat beliau yakni Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, saya cinta kepada engkau karena Allah. Ya Mu'adz, la tada'anna fi kulli duburi shalah an taqul Allahumma a'ini 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan di setiap akhir dari salatmu, dan yang dimaksudkan di akhir salat ini pendapat yang rajih adalah qobla salam, setelah tahiyat, sebelum salam, untuk engkau mengatakan doa, mengucapkan doa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah hambamu untuk senantiasa mengingat engkau, senantiasa bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbagus ibadah kepada engkau. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, syukur yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama mencakup tiga rukun, yaitu pertama i'tiraful qalbi bi ni'matillah, hati mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu tidak lain adalah Allah lah yang memberikan, Allah lah yang menganugerahkan. Wassana ala Allah, dan juga secara lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wasarfuha fi mardatillah wa ta'at. Menggunakan nikmat untuk menggapai ridhonya Allah, menggunakan nikmat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu setelah kita menunaikan ibadah sholat kita, ini bagian termasuk wujud bukti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah dikatakan syukur kecuali harus dibuktikan dalam bentuk amaliyah, real amalan-amalan soleh. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, memerintahkan kepada Dawud dan keluarganya, I'malu ala Dawuda syukro wa qalilu min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Dawud, beramallah, beramal soleh, ibadahlah dalam rangka bersyukur. Karena syukur tidak akan sempurna kecuali nikmat itu digunakan, dipakai untuk taat kepada Allah. Nah, kapan berarti kita maksiat, kapan kita dosa, saat itu kita kufur. Nah, kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Diberi nikmat tapi justru dipakai untuk durhaka kepada Allah. Ini tandanya jelas orang yang tidak berterima kasih, orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, di antara ayat yang kita baca dalam salat kita tadi, wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, rasa syukurnya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena siapa yang bersyukur, Allah taala akan tambah nikmatnya. La in syakartum la zidannakum. Kalau kalian bersyukur, nih saya aku tambah nikmatku. Jadi hidup kalau pengen nikmat, ya syukuri nikmat. Akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidup kok hilang rasa nikmat? Ya, tengoklah diri kamu. Bercerminlah. Mana wujud syukurmu? Mana bukti syukurmu? Makanya kamu tidak diberi ketenangan. Hidup kamu jalani dengan galau, dengan kekhawatiran, kegundahan. Nah, karena engkau tidak bersyukur. Adapun hidup, ada kalanya diuji, dicoba, itu sudah sunnatullah. Ditimpakan ujian dan cobaan. Namun, bagi orang yang bersyukur, ujian dan cobaan itu semakin menjadikan dia kokoh, kuat di atas imannya, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, sehingga dia tidak akan kehilangan nikmatnya hidup. Sebelum dia mendapatkan nikmatnya akhirat, sudah nikmat dunia. Itulah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang tidak dapat surga dunia, dia enggak dapat surga akhirat. Artinya apa? Karena dia rasakan nikmat di dunia ini, dia syukuri. Sehingga memang nikmat. Yang kemudian akan menjadi sebab Allah Ta'ala tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Hingga mendapatkan nikmat yang kekal abadi fi jannatin na'im. Di surganya Allah yang penuh kenikmatan. Nah, alhamdulillah. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, itu resepnya untuk kita merasakan hidup nikmat. Hidup nikmat bukan tanpa ada problem dan masalah, bukan tanpa ada ujian dan cobaan. Bahkan para anbiya, para rasul itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, asadul bala'at, orang yang paling berat ujian dan cobaannya itu para nabi dan para rasul. Nah, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, di antara tanda Allah Ta'ala hendak memberikan kebaikan kepada hambanya, tandanya itu diuji oleh Allah. Mayuridillahu bihi khairan. Yusib minhu. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, Allah Ta'ala akan timpakan ujian dan cobaan berupa musibah. Nah, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, alhamdulillah. Sekali lagi, semoga Allah Ta'ala menjadikan sebab ketaatan kita, sholat kita, dan juga taklim kita, menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, sehingga dengan itu semakin ditambah nikmatnya bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masyarakat ikhwani biddin, azami Allah, ya, aku melanjutkan kajian kita dari kitab Sama'il Muhammadiyah atau Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karakteristik, ciri-ciri dan sifat-sifat Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga dengannya kita semakin bertambah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya juga disandingkan di tempat yang Rasul alaihi salatu wassalam dijanjikan oleh Allah Ta'ala di surga Firdaus Al-A'la. Nah, setidaknya adalah kita dekat dengan beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah jazakumullah Allah iyyakum. Kajian kita pada pertemuan sebelumnya masih membahas tentang bab Maja'a fi khatamin nubuwah. Nah, menjelaskan tentang cap atau tanda stempel kenabian. Nah, dari hadis yang ke-16 kita sudah baca hingga hadis yang ke-20. Kita masuk 19 sekarang ya. Baik, masuk 19. Baik, barakallahu. Qala al-Imam Abu Isa, nah, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibnu Abdah Ad-Dabbi wa Ali ibnu Hujrin wa ghairu wahid. Berarti beliau mendengar hadis ini bukan hanya dari satu orang, bahkan lebih dari dua orang. Qalu, yang mereka semua mengatakan, haddatsana Isa ibnu Yunus an Umar ibni Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara hadis bitulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Belum menyebutkan sanadnya hingga Ibrahim bin Muhammad itu salah satu dari putra Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ali bin Abi Thalib apabila menyebutkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadisnya panjang, di antaranya dari sebagian lafaz yang berkaitan dengan bab kita yang ini sudah lewat di hadis yang ketujuh. Cuman pada berkaitan dengan bab kita adalah apa? Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua bahu beliau atau pundak beliau ada cap kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dan itu adalah termasuk cap nabiyyin, para nabi. Nah, hadis ini ikhwan fillah jazakumullah Allah wa iyyakum, pada lewat di hadis yang ketujuh, ada padanya sebab kelemahan hadis. Pertama adalah terputus sanadnya. Nah, ada terputus antara Ibrahim dan Ali. Ibrahim bin Muhammad, bin Ali. Cuman Ibrahim tidak bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga ada inqita. Kemudian yang kedua ada rawi bernama Umar bin Abdullah maula Ghufrah, ini dihukumi adalah lemah rawinya. Namun dikuatkan dengan hadis-hadis yang sudah lewat, di antaranya bagi kita juga yang sahih yang menunjukkan memang khatamun nubuwah, cap kenabian pada diri Rasul alaihi salatu salam itu di antara kedua bahu beliau, pundak kanan dan pundak kiri, lebih dekat ke arah pundak kiri. Nah, lebih dekat kepada pundak kiri. Wallahu a'lam bishawab, apa hikmahnya lebih dekat ke pundak kiri, arah sebelah kiri? Ada sebagian menyebutkan untuk posisinya dekat dengan jantung, ada yang menyebutkan demikian. Tapi itu tidak didukung dengan adanya dalil yang secara pasti. Wallahu a'lam bishawab. 6. Kita lanjut ke hadis yang ke-20. Ada sebelumnya berkaitan dengan lafaz khatamun nubuwah yang juga disebut khatamun nabiyyin, cap kenabiannya itu adalah juga ada pada para nabi. Secara lafaznya khatamun nabiyyin. Nah, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, berbeda pendapat di kalangan para ulama, apakah khatamun nubuwah tersebut hanya kekhususan bagi Rasul alaihi salatu wasalam, ataukah juga khatamun nubuwah, cap kenabian itu juga ada pada rasul-rasul yang lain. Nah, maka dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, secara kembali kepada lafaz-lafaz hadis dinyatakan itu adalah khatamun nabiyyin. Ini menunjukkan bahwa khatam itu juga berlaku untuk nabi-nabi yang lain. Karena cap nabiyyin jamak para nabi. Nah, para nabi. Hanya saja, sebagaimana yang terangkan oleh Al-Hafidz Burhanuddin Al-Halabi, nah, juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Wahab Ibn Munabbih, beliau mengatakan, lam yab'asillah nabiyan illa waqad kanat 'alaihi samatun nubuwah fi yadil yumna. Nah, tidaklah Allah taala mengutus seorang rasul pun atau nabi kecuali ada padanya tanda kenabian di tangan sebelah kanan. Illa ayakuna nabiyina, illa ayakuna nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, kecuali nah, keadaan nabi kita. Fa inna samatan nubuwah kanat baina katifaih. Fa ala hadza yakunu wad'ul khatam bidhahrin nabi mimma tasabihi minal anil anbiya. Kecuali nabi kita, bahwasannya tanda kenabian yang ada pada nabi kita itu di antara kedua pundak beliau. Sehingga peletakan cap kenabian di punggung beliau, antara kedua pundak beliau, itu adalah termasuk kekhususan nabi kita. Jadi kesimpulannya, cap kenabian itu berlaku juga untuk nabi-nabi yang lain. Hanya saja, khusus untuk Rasulullah SAW, letaknya adalah di antara kedua bahu beliau. Nah, punggung di kedua, antara kedua pundak beliau. Demikian disebutkan dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad. Nah, di halaman jilid 2 halaman 50. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutnya hadis yang ke-20. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad Ibnu Bashar, qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Azrah ibn Thabit, qala haddasani Ilba ibn Ahmar Yaskuri al-Yaskuri. Nah, jadi ini informasi untuk ikhwan ikhwan, kalau punya anak, nah, khususnya laki-laki, enggak usah bingung cari nama ya. Nah, buka aja kitab-kitab hadis. Dan itu banyak sanatnya ya. Banyak nama-nama. Nah, perawi-perawi hadis ya. Tinggal dimengerti apa artinya. Qala haddatsani Abu Zaid Amr ibn Ahtab al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid, udnu minni famsah dhahri famasahtu dhahrahu fawaqa'at asabi'i 'alal khatam qultu wa mal khatam qala sa'aratun mustami'at. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Nah, beliau menyebutkan jalur sanad beliau sampai kepada Abu Zaid Amr ibn al-Akhtab ibn Amr Zaid Amr ibn al-Akhtab al-Ansari. Beliau berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid, panggilan yakni Amr ibn al-Akhtab al-Ansari, seorang sahabat dari golongan Ansar hingga digelari dengan Al-Ansari. Ya Aba Zaid, udnu minni famsah dhahri. Wahai Abu Zaid, dekatlah engkau kepadaku dan usaplah punggungku. Famasahtu dhahrahu, maka aku pun mengusap punggung beliau. Fawaqat asabi'al khatam, sampailah jari jemariku mengenai khatam. Maka yang mendengar hadis ini, artinya muridnya bertanya, wa mal khatam, apa yang maksudkan khatam? Qala sa'aratun mustami'at, ya ini kumpulan rambut-rambut halus. Jadi karena beliau posisinya enggak melihat ya, yakni meraba. Nah, mengusap punggung beliau, punggung Rasulullah SAW, jari jemari beliau mengenai khatam tersebut, di mana beliau merasakan ada, yakni kumpulan rambut-rambut halus di situ. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, dari pelajaran hadis ini pertama adalah Rasulullah SAW di antara panggilan yang menunjukkan kasih sayang dan kedekatan dengan para sahabah, yakni memanggil dengan kunyah. Nah, kunyah Abu Zaid, namanya aslinya adalah Amr, tapi dipanggil ya Abu Zaid, wahai bapaknya Zaid. Nah, ini pembahasannya pada bab yakni Ahkamul Maulud, tentang masalah keberadaan anak-anak, di mana seorang orang tua diberikan kunyah dengan nama anaknya. Nah, dalam hal ini mungkin sedikit ada faedah ikhwan fillah jazakumullahu iyyakum terkait dengan pendapat bagaimana seseorang berkunyah dengan kunyahnya Rasul alaihi salatu wasalam, yakni Abul Qasim. Rasulullah sendiri juga ada punya, yakni Abul Qasim. Nah, antara anak beliau adalah Qasim. Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyatakan, tasummu bi ismi, nah, wala takunnu bi kunyati. Berikanlah nama-nama oleh kalian dengan namaku. Kalian silahkan bernama dengan namaku, ya ini Muhammad, silahkan. Tapi jangan berkunyah dengan kunyahku, ini Abul Qasim. Nah, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, bagaimana kalau seseorang diberi nama kunyah Abul Qasim? Kalau menamai anaknya Qasim boleh, tapi masalahnya kalau kemudian bapaknya digelari Abul Qasim, diberikan punya Abul Qasim, apakah boleh? Ini berbeda di kalangan para ulama. Nah, ada yang menyebutkan tidak boleh karena keumuman hadis ini. Nah, ada yang berpendapat seperti Imam Malik, ikhwan ibn azani Allah wa iyyakum, di mana beliau menyebutkan dalam riwayatnya itu asbab wurudnya hadis ini. Jadi ketika itu Rasul alaihi salatu wasalam berjalan di pasar, ada orang manggil, dengan panggilan Ya Abul Qasim. Maka Rasulullah SAW menoleh kepada orang yang manggil tersebut. Maka orang itu mengatakan, bukan engkau wahai Rasulullah yang saya maksudkan, tapi orang itu. Ternyata orang yang lain itu dipanggilnya juga Abul Qasim. Maka Rasulullah SAW mengatakan hadis ini. Silakan kalian memakai nama dengan namaku Muhammad, tapi janganlah kalian memanggil dengan kunyah Abul Qasim. Nah, Imam Malik rahimahullah ta'ala berpendapat adalah yang dimaksudkan tidak bolehnya seseorang dengan kunyah Abul Qasim itu adalah di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Nah, di zaman Rasulullah SAW masih hidup, karena kejadian itu tentu membuat ya ini satu keadaan yang tidak nyaman bagi Rasulullah SAW. Nah, ketika seorang manggil, Ya Abul Qasim, ternyata yang lain. Nah, kalau Rasulullah SAW, lu kan boleh juga menamai Muhammad. Rasulullah SAW paham dan para sahabat paham. Kalau para sahabat tidak mungkin memanggil dengan nama langsung beliau, Ya Muhammad. Tidak mungkin. Tapi kalau manggil Ya Abul Qasim, mungkin kan? Karena itu termasuk panggilan penghormatan memanggil dengan kunyah itu. Tapi kalau memanggil dari nama Nabi Muhammad SAW tidak mungkin langsung Ya Muhammad. Panggilnya Ya Nabi Allah atau Ya Rasulullah. Begitu. Nah. Ikhwani fillah jazakumullah khairan. Sehingga ketika dipanggil Ya Abul Qasim. Nah, ini Rasulullah SAW menoleh ke orang yang manggil, ternyata bukan beliau yang digendaki. Makanya beliau menyatakan, janganlah kalian memakai kunyah dengan kunyahku. Dan ini, wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang rajih. Jadi larangan memberi kunyah Abul Qasim itu adalah di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Dibuktikan, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, kalau kita membuka lembaran-lembaran tentang nama-nama, yakni sahabat di antara sahabat sepeninggal Rasul, bahkan para tabiin, kita buka sirah-sirah sejarahnya mereka. Banyak di antara tabiin kunyahnya adalah Abul Qasim, itu banyak. Nah, itu. Jadi pengamalan salafus saleh adalah mereka juga memberikan kunyah Abul Qasim setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalau yang punya anak Qasim, kita tidaklah termasuk yang dimaukan dalam hadis ketika kita memanggil dia Ya Abul Qasim. Nah, karena anaknya Qasim kita panggil Ya Abul Qasim. Menurut pendapat yang rajih, larangan itu adalah ketika di zaman Rasulullah SAW, karena kejadiannya ketika itu Rasulullah SAW merasa dipanggil, padahal ternyata yang dikehendaki adalah yang orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian, ikhwan fillah jazakumullah khairan, faedah yang kedua. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyampaikan sifat khatamun nubuwwah, khatamun nabi, ya, cap kenabian itu adalah apa yang mereka dapati, baik yang dilihat atau saat seperti ini adalah yang diraba. Ini memberikan tambahan bahwasannya di bagian daging Rasul alaihi salatu wasallam yang di situ ada cap kenabian itu, di riwayat yang sebelumnya kita sudah membaca, yakni daging yang agak menonjol. Nah, sebesar yakni telur burung merpati bentuk dan besarnya. Nah, berarti ditambah dengan riwayat ini di mana tumbuh, yakni rambut halus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika ditanya, "Wa mal khatam?" Apa itu cap kenabiannya? Ya, ini kata beliau, sya'aratun mustami'at, adanya kumpulan rambut-rambut. Jadi ditumbuhi sekitarnya ada rambut-rambut halus. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-21. Jadi antara periwayatan-periwayatan yang sudah lewat yang sahih, satu dengan yang lainnya tidak bertentangan. Karena sahabat menyampaikan adalah apa yang ini dilihat atau apa yang diraba saat seperti kejadian yang pada hadis yang kita bacakan. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-21. Qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Quraisy Al-Khuzai qala haddatsana Ali ibn Husain ibn Waqid qala haddatsani Abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu Abi, yani Buraidah, yaqul ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima Madinah bima'idatin alaiha rutab fa wada'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Salman ma hadha qala shadaqatun alayka wa ala ashabika na'am fa qala irfa'ha fa inna la na'kulu shadaqah. Saya potong di sini dulu, saya terjemahkan. Ikhwani fillah jazakumullah Allah wa iyyakum. Dari hadis Abu Buraidah, beliau menyatakan datang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallam datang ke Madinah. Ini kejadiannya Salman belum masuk Islam. Nah, nanti akan kita mungkin sebutkan kisahnya juga. Sebelum masuk Islam, di mana Salman Al-Farisi itu sudah mendapatkan pelajaran dari agama yang sebelumnya dianut, yang terakhir itu agama Nasrani, yang sebelumnya dia Majusi. Nah, diberitahu oleh pendeta, ini sudah dekat akan muncul nabi terakhir. Nah, cirinya diantaranya tidak makan sedekah. Nah, tapi makan hadiah. Tidak mau makan sedekah, tapi kalau hadiah mau terima, mau makan. Itu. Yang kedua, ada khatamun nubuwah, cap kenabian. Nah, ini Salman Al-Farisi, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, di antara prosesnya dia mencari kebenaran. Nah, untuk bisa bertemu dengan nabi terakhir yang dia akan beriman dengan nabi terakhir. Nah, ini diantaranya di detik-detik akhir ketika dia mendengar, dia sampai di Madinah, Salman Al-Farisi ini sebagai budak. Nah, pernah dia ya dititipkan seseorang dalam perjalanan ke yakni Madinah. Nah, ternyata Ikhwan Ibn Azzaqullah, dalam perjalanan Salman Al-Farisi dijual sebagai budak yang membeli orang Madinah. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dengan berita yang menyebar, dia dengar berita tersebut. Bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW datang ke Madinah. Maka dia cari-cari kesempatan untuk bisa ketemu dengan Rasulullah. Apakah benar ini nabi terakhir? Di mana cirinya tadi yang dia ketahui sudah. Tidak makan sedekah, tapi makan hadiah dan ada cap kenabian. Nah, lihat riwayat ini, kata Salman Al-Farisi, Abu Buraidah, Salman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallam datang ke Madinah dengan membawa ma'idah alaihi rutab. Nah, tempayan, tempat hidangan makanan begitu, yang di atasnya ada kurma-kurma segar. Nah, bahwa doa baina yadai Rasulullah, dia letakkan di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawarkan kepada beliau. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Salman, ma hadza?" "Wahai Salman, apa ini?" Dijawab oleh beliau, "Shadaqatun 'alaika wa 'ala ashhabi." Ini sedekah untuk engkau dan para sahabatmu. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Angkatlah. Fa innala na'tu shadaqah." Karena kami, Rasulullah dan keluarganya, nah, tidak makan shadaqah. Rasulullah SAW mempersilahkan para sahabat untuk memakannya. Rasulullah SAW tidak. Qala farafa'aha, Salman pun mengangkatnya. Faja'al ghad. Setelah itu, di kesempatan berikutnya, di sini bahasanya besok, faja'al ghad bimisli, maka beliau datang besoknya dengan membawa sebagaimana yang sebelumnya. Fawadu'au baina yadai Rasulillah. Salman Al-Farisi letakkan hidangan yang ada rutop itu tadi juga rutop, ya, yakni kurma segar, nah, yang dia dipetik ketika masih belum matang terlalu di pohonnya, nah, kemudian proses matangnya itu, nah itu kurma segar ya, rutop namanya, bukan kurma kering. Bahwa doa baina yadai Rasulullah SAW, maka diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Faqala, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma hadza ya Salman?" Ini apa wahai Salman? Dijawab oleh beliau Salman Al-Farisi, "Hadiyatun laka." Ini hadiah untuk engkau. Faqala Rasulullah SAW li ashabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat beliau, "Ubsutu." Nah, ubsutu dari kata basato, yakni julurkan tangan kalian. Ini disarah oleh para ulama demikian maksudnya. Ketika ada hidangan makan, nah, ngajak ke yang lain diantaranya dengan ubsutu, yakni julurkan tangan kalian. Artinya silahkan ngambil, makan. Gitu. Kalau secara terjemahnya, kalau kita gak ngerti membaca sarah hadis ini, apa ubsutu? Julurkan tangan. Apa maksudnya? Nah, ternyata itu adalah mempersilahkan untuk makan. Ya, nanti kalau ada makan misalnya boleh dipraktekkan. Ubsutu lagi. Oh, ini berarti orang yang sudah ngaji hadis ini berarti. Ngerti berarti lah. Yang enggak belajar hadis ini, apa itu tadi suruh ubsutu tadi? Julurkan tangan kalian. Mau diapain tangan ini? Ternyata itu, ya. Silakan ambil namanya. Makan. Nah. Dan Rasulullah SAW ikut makan. Rasulullah SAW ikut makan. Nah. Nah, di riwayat yang nanti kisahnya panjang, hadis Abdullah bin Abbas. Nah, di kesempatan pertama ketika Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ini sedekah?" itu disengaja oleh Salman sebagai sedekah, dan ketika Rasulullah SAW tidak memakannya, Salman sudah poin pertama ini. Ya, ciri pertama sudah dapat. Besoknya datang dengan sama, cuman ini hadiah, Rasulullah SAW ikut makan. Poin kedua. Nah, belum masuk Islam belum. Pengen yang ketiga untuk meyakinkan. Sumana doro ilal khatam ala dohri Rasulullah SAW. Fa'amana bihi. Kemudian Salman Al-Farisi melihat. Nah, waktu itu sengaja dia cari-cari untuk bisa melihat. Rasulullah paham. Rasulullah paham. Nah, dibukalah selendang Rasulullah SAW yang menutupi bahu beliau. Ternyata benar, Salman Al-Farisi melihat adanya khatam, cap kenabian di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amana bihi wa kana lil yahud. Nah, maka beliau beriman dengan itu. Setelah melihat khatam nubuah, beliau menyatakan keimanan, yakin ternyata benar ini adalah yakni khatamul anbiya, penutup para nabi, nabi terakhir. Nah, yang prosesnya panjang. Nah, mungkin kisahnya kita baca minggu depan. Padahal sudah sebenarnya sudah saya siapkan, cuman enggak cukup waktu. Nah, kisah luar biasa Salman Al-Farisi, bagaimana beliau perjalanannya dari Majusi yang awalnya dia seperti orang yang dipenjara di rumah. Nah, karena orang tuanya menjaga betul anaknya yang paling disayangi dari kalangan anak-anaknya supaya tidak terpengaruh oleh agama lain. Nah, ternyata pada suatu kesempatan dia disuruh keluar. Nah, melihat ada gereja terdengar dari dalam suara orang sembahyang. Nah, dia tertarik. Nah, ini kisahnya. Nanti kemudian berlanjut. Ikhwan fillah jazakumullah ya. Ini kita akan baca nanti riwayatnya. Sekarang kita selesaikan hadis kitanya. Ya. Nah, saya sendiri beberapa kali membaca riwayat tentang perjalanan Salman Al-Farisi. Nah, mencari kebenaran tersebut, subhanallah, saya enggak bosan-bosan. Nah, enggak bosan-bosan. Subhanallah. Wa kana lil yahud. Nah, Salman sendiri posisinya waktu itu dia seorang budak miliknya orang Yahudi. Ketika dia di Madinah itu posisinya sebagai budak. Nah, fastarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kada wa kada dirhaman ala ayyal risalahum nahlan. Fayamala Salman fi hatta tut'ima. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli Salman Al-Farisi Rasulullah sallam dengan harga demikian dan demikian dari dirham. Nah, nanti akan disebutkan ala ayyal risalahum nahlan. Di mana dengan syarat Salman ini disyaratkan oleh yakni tuannya, ini namanya nanti statusnya mukatab ya, budak yang dia menebus dirinya ketika diizinkan oleh tuannya, ya kamu merdeka kalau kamu mampu menebus dirimu dengan harga sekian-sekian. Maka budak ini dia menyicil. Ketika punya uang dicicil, ini namanya mukatab. Beda budak yang membebaskan dirinya dengan yakni membayar tebusan yang harus dia bayarkan syarat pembebasannya. Nah, Salman budak itu posisi budak yakni dia akan merdeka, nah, bebas dari budaknya dengan syarat membayar sekian dirham dan menanam nahl, pohon kurma. Fayakmala Salman fi hatta tut'ima. Dan Salman harus merawat tanaman kurma tersebut sampai kurma itu berbuah. Itu syaratnya. Jadi disyaratkan harus nanam kurma. Nah, kemudian merawatnya sampai kurma itu berbuah. Wa ghorosa Rasulullah SAW nahla ila nahlatan wahidah ghorosa Umar. Saat itu ikhwan dalam riwayat yang lain, para sahabat pun kemudian dianjurkan oleh Rasulullah SAW bantu oleh kalian Salman untuk membebaskan Salman. Para sahabat kemudian ada yang nyumbang bibit kurma sekian pohon, yang lain lagi sekian pohon, sampai genap. Yaitu sekitar 300 pohon kurma. Nah, ternyata dalam riwayat ini disebutkan semua pohon kurma itu yang nanam adalah Rasul alaihi salatu wasalam. Lihat, Rasul alaihi salatu wasalam ikut bertawun ya atas pembebasan diri Salman. Nah, yakni bibit-bibit kurma itu ditanam oleh Rasul alaihi salatu wasalam kecuali satu bibit kurma. Warasaha Umar, yang menanam Umar ibn Khattab. Ya, semuanya yang nanam adalah Rasulullah kecuali satu. Ya, ini yang menanam siapa? Umar ibn Khattab. Fahamalatin nahlu min amiha. Nah, pohon-pohon kurma itu akhirnya ikhwan jazakumullah yakni berbuah. Nah, berbuah di tahun berbuahnya. Walam nahmil nah, kecuali satu pohon yang enggak berbuah. Nah, yang ditanam oleh Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masa anu hadinah lah." Ketika itu Rasulullah SAW mendapati satu pohon kok enggak berbuah ini, ditanya, "Ini kenapa ini satu pohon ini kok enggak berbuah ini?" Faqala Umar, dijawab oleh Umar, "Ya Rasulullah, ana gharastuha. Wa Rasulullah, aku yang menanamnya kurma ini." Nah, maka fanaza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurma itu dicabut oleh Rasulullah alaihi wasallam. Bahwa rosahat ditanam lagi oleh Rasulullah SAW. Fahamalat min amiha. Kemudian ikut berbuah. Nah, pohon kurma tersebut. Barokah Rasulullah SAW. Menunjukkan. Nah, ya ini di antara mukjizat Rasulullah SAW. Nah, yang pohon kurma semuanya ditanam oleh beliau berbuah. Yang ditanam Umar tidak berbuah. Makanya Rasulullah SAW cabut, kemudian ditanam lagi, baru mau berbuah. Insyaallah. Nah, ini ikhwan jazakumullah riwayat. Dalam bab ini banyak sisi faedahnya, nanti akan kita sebutkan dengan satu riwayat yang akan kita baca karena riwayatnya lebih panjang daripada ini tentang kisahnya Salman Al-Farisi, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Hanya saja yang menjadi satu faedah yang menjadi bab penguat pada bab kita adalah Salman Al-Farisi. Nah, menjadi sebab keimanan beliau ketika beliau yakin ini adalah nabi terakhir. Nah, adalah diantaranya dengan melihat bukti secara langsung adanya cap kenabian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena dara khatam, beliau melihat adanya cap kenabian di punggung Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga beliau kemudian setelah melihat itu langsung beriman. Nah, beriman setelah perjalanan lama. Nah, perjalanan lama dan perjalanan dari daerah ke daerah, dari tangan ke tangan, yang insyaallah akan kita baca nanti riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena masih isya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.